Taib. Jadi sebelumnya begini, ada pun yang pertama salah menggunakan ya Allah. Allahumma. Ini kan lafaz doa ya. Ya Allah, dia memanggil Allah untuk tentunya ada yang mau didoakan. Ya, gimana caranya? Berzikir ya Allah atau mungkin ini zikir. Begitu. Maksudnya ya, jadi kan misalnya kalimat dia terjadi sesuatu yang mungkar menurut dia atau yang salah menurut dia, dia kata ya Allah kenapa seperti ini kan begitu, atau dia ini maka apa namanya ya Allah panggilan ya, seruan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan begitu, maka hendaknya apa namanya kalau dia mengadukan ya Allah kenapa seperti ini terjadi, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak ada masalah. Iya, diperbolehkan, bahkan sepantasnya seorang mengeluhkan makhluk kepada Allah. Ya Allah, kenapa terjadi seperti ini? Iya, kan begitu. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Lain halnya kalau dia menyesali apa yang terjadi, ya Allah, kenapa terjadi seperti ini? Menyesali apa yang telah terjadi, maka ini terlarang. Kan begitu? Menyesali apa yang telah terjadi. Tapi kalau mengeluhkan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa namanya? Kenapa si fulan berbuat seperti ini dan seterusnya? Maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, bilang ya Allah, ya enggak jelas apa maknanya ya, karena ya Allah kan permintaan apa dia ya adu Allah, saya memanggil Allah, berdoa kepada Allah, menyeru kepada Allah, apa yang mau dia serukan, apa yang dia mau doakan, tidak sempurna. Iya ada kulihal butuh dilihat dulu lebih detail, itu mungkin ditanyakan sama ustadz yang lain, enggak paham mana. Ih, enggak boleh seperti itu. Masa main bola? Ya Allah tuh ya Allah. Bukan ya Allah kali. Ya Allah gitu. Bukan ya Allah kali lawatnya. Lain lain lain. Khair sya. Lawas. Lihatlah. Nah. Tape. Kemudian yang kedua masalah minta izin sebelum ikut dars, ya kan? Saya hadir hadir pengajian langsung ikut duduk, tidak apa tidak minta izin. Ya maka di sini izinnya, izin itu bisa secara apa namanya? Artinya al-ma'rufu urfan kal-ma'rufi syar'an. Sesuatu yang sudah dimakrufi secara urf itu sudah dianggap ma'ruf secara syar'i. Artinya kalau orang bikin takbir akbar, apakah setiap orang yang hadir harus minta izin dulu sama ustaznya? Tidak kan? Karena ketika dia membikin acara, itu sudah teranggap sebagai izin bagi yang hadir seluruhnya. Atau ketika dars-dars umum yang diperbolehkan semua hadir, itu kan sudah ada bentuk izin walaupun tidak secara lisan. Oke. Lain kalau majelisnya majelis khusus, orang-orang tertentu yang ikut misalnya. Nah, maka kemudian ada orang mau ikut, maka hendaknya dia minta izin, saya mau ikut pelajaran ini. Karena mungkin saja kamu tidak belum sanggup untuk memahami pelajaran tersebut, tidak diizinkan ikut. Cari hasil pelajaran yang lain yang lebih bermanfaat. Kan begitu? Iya. Demikian pula hal yang saya sebutkan tadi masalah merekam. Ya, mungkin dia tidak mau direkam ucapannya. Mungkin ketika itu istihdornya kurang, penghadiran terhadap dalil-dalilnya kurang, sehingga mungkin dia khawatirkan akan salah dalam membawakan dalil, sehingga dia tidak mau di apa namanya direkam. Ini termasuk hak ya, yang harus dipenuhi. Ya, kalau masalah taklim-taklim yang sifatnya umum yang memang dibuka untuk umum, maka tidak perlu izin secara lisan. Karena itu secara sudah dimakruf, apa sudah dimaklumi secara urf, sudah diizinkan semuanya kan begitu untuk hadir. Ya. Allah a'lam. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.